Mazmur 100 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Malam ini, mari kita angkat suara kita, hati kita, kita hampiri tahtanya, dan kita persembahkan yang terbaik bagi Dia. Oh, oh Yesusku, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasihmu. Ku bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu menata sinarmu, kebesaranmu Tuhan menata sinarmu. Bersyukur padamu, bersyukur padamu Tuhan atas kasihmu. Ku bermazmur bagi Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, tinggikan dirimu, sembah Dia. Thank you.